Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Faya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan hadis yang ke-34. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر أودته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dan diriwayatkan dari Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wajal berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua habibahnya, artinya diuji dengan sakit pada kedua matanya atau kebutaan pada kedua matanya, kemudian dia memilih untuk bersabar, maka aku akan menggantikan untuknya dari kedua matanya itu balasan surga. Rasulullah memaksudkan dengan dua habibahnya adalah kedua matanya. Telah meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka dijelaskan dalam hadis ini, jika Allah menguji seorang hamba dari hamba-hambanya dengan kehilangan penglihatannya, mengalami kebutaan pada kedua matanya, kemudian si hamba tadi bersabar atas musibah tersebut, dia mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka dijanjikan oleh Allah dalam hadis qudsi ini, Allah akan menggantikan untuk si hamba tadi kebaikan berupa surga sebagai ganti dari kedua matanya yang menjadi buta. Maka hadis ini menjelaskan keutamaan bersabar ketika diuji oleh Allah dengan kehilangan dua penglihatan seorang hamba. Kehilangan penglihatan tentu merupakan musibah, bahkan musibah yang sangat besar bagi seorang hamba. Namun kalau seorang hamba yang diuji dengan kehilangan kedua penglihatan matanya tadi, dia bersabar, kemudian dia memilih untuk mengharapkan pahala di sisi Allah, maka yang demikian itu akan diganti oleh Allah dengan surga. Hadis ini tentunya menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sabar, terkhusus sabar ketika seseorang diuji dengan kebutaan pada kedua matanya. Seseorang yang kehilangan penglihatan itu jauh lebih mending daripada kehilangan pendengaran. Kalau kehilangan penglihatan ini masih memungkinkan baginya untuk mendapatkan ilmu, lain kalau kehilangan kedua pendengaran, itu sulit untuk bisa mendapatkan ilmu. Banyak para ulama yang ditakdirkan oleh Allah buta semenjak kecil, atau buta di masa remajanya, atau setelah dewasanya. Tapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu, sehingga menjadi alim besar di zamannya. Contohnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. dalam usia belasan tahun beliau kehilangan kedua penglihatannya. Namun yang demikian itu tidak menghalangi beliau untuk belajar agama. Kan terus belajar agama, terus talabul ilmi sehingga menjadi seorang ulama besar di masanya. Demikian juga Syekh Ubaid Al-Jabiri, ulama Madinah sekarang, juga buta. Demikian juga mufti kerajaan Saudi Arabia sekarang, itu juga buta. Maka kebutaan itu bukan menjadi penghalang untuk seorang itu menuntut ilmu. Bahkan kalau pelakunya itu bersabar, benar-benar mengharapkan pahala dari sisi Allah atas cobaan ujian yang dia derita, itu akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Maka hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sabar. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-35. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Atha ibn Abi Rabbah qala qala li ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ala urikam ra'atan min ahli al-jannati faqultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sawda'u atat an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqalat inni usra'u wa inni atakassahu fad'ullaha ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtullaha ta'ala ayyu afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakassafu pada Allah alla atakassafa pada Allah mutafakun alaih. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini diriwayatkan dari jalur Atha bin Abi Rabbah. Atha bin Abi Rabbah seorang tabi'in yang mulia. Beliau berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan Ibnu Abbas di sini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka aku katakan, tidakkah aku perlihatkan padamu seorang wanita dari penghuni surga? Ibnu Abbas menyatakan kepada, atau maukah aku perlihatkan padamu seorang wanita dari penghuni surga? Maka aku, kata Atha, menjawab, tentu. Maka Ibnu Abbas menyatakan, wanita yang hitam ini yang dahulu pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam kemudian menyatakan, saya terkena penyakit ayan atau gangguan jin, dan sungguh kalau aku kambuh maka aku tersingkap auratku, maka doakanlah kepada Allah untukku. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan saran, kalau kamu mau bersabarlah, bagimu surga insyaallah. Namun jika kamu mau, silahkan kamu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkanmu, memberikan afiah kesehatan padamu. Faqalat, maka berkatalah wanita tadi, asbiru, kalau begitu aku memilih untuk sabar. Berkata wanita tadi, inni atakassafu, namun aku seringkali ketika kambuh terbuka auratku wahai Rasulullah. Maka berdoalah kepada Allah agar aku tidak tersingkap lagi auratku. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam langsung berdoa memohon kepada Allah untuk wanita tadi, muttafaqun alaih. Dijelaskan dalam hadis ini, Ibnu Abbas menceritakan tentang kejadian seorang wanita berkulit hitam dari penghuni surga. Bagaimana wanita tadi dinas sebagai ahli jannah? Wanita tadi pernah mengeluhkan pada Nabi dirinya terkena penyakit asor, semacam ayan atau kesurupan, gangguan jin. Dan wanita tadi mengatakan, kalau aku sedang kambuh penyakitku, maka singkap sampai auratku. Maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhanku. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam tadi menjelaskan, kalau kamu milih sabar, kamu akan mendapatkan surga. Tapi kalau kamu memilih, aku doakan kepada Allah untuk keselamatanmu, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkanmu. Maka wanita tadi memilih, kalau begitu aku milih sabar. Dia berkata, namun seringkali ketika kambuh aku terbuka auratku, doakanlah kepada Allah agar aku tidak terbuka auratku. Maka Rasulullah mendoakan kepada Allah untuk wanita tadi agar ketika wanita tadi kambuh tidak tersingkap auratnya. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran-pelajaran yang berharga. Di antaranya, hadis ini menjelaskan seseorang itu akan diberi pahala oleh Allah karena sebab seluruh ragam-ragam penyakit yang dia derita, dengan catatan kalau dia sabar mengharapkan pahala di sisi Allah. Yang kedua, mengambil pilihan yang berat untuk dia lakukan itu terkadang lebih afdal daripada sekedar mengambil keringanan. Ini bagi orang yang mengetahui dirinya itu memiliki kemampuan. Tadi wanita tadi dikasih pilihan. Kamu milih sabar, tentunya berat, namun kamu dapat surga. Atau kamu milih, aku akan doakan, mohonkan keselamatan kepada Allah untuk kesembuhanmu. Wanita tadi memilih yang berat, karena dia merasa mampu untuk sabar atas segala penderitaan yang dialami. Maka itu lebih utama, lebih baik. Kemudian di sini ada suatu pelajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bahwasanya kesembuhan berbagai macam penyakit mayoritasnya itu dengan doa, dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan seorang muslim. Yang ini banyak diabaikan oleh kebanyakan orang. Mereka lalai atau lupa dari doa. Atau memang malas untuk berdoa. Sehingga Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, bukanlah hasratku atau keinginan kuatku bagaimana doaku itu dikabulkan, namun hasratku, keinginan kuatku bagaimana aku bisa memperbanyak doa. Karena dalam setiap doa itu dijanjikan pengkabulan doa, dijadikan istijabah atau pengkabulan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semakin seorang itu banyak berdoa, berarti semakin dikabulkan apa yang menjadi permohonan dan hajatnya. Namun antara orang yang satu dengan yang lain tentunya berbeda-beda sesuai dengan keikhlasan dia, kesungguhan dia, konsentrasi dia dengan Rabb-nya dan yang lain-lainnya. Juga hadis tadi menjelaskan bahwasanya seorang wanita itu harus menghiasi dirinya dengan sifat iffah, menjaga diri. Ini wanita tadi kulitnya hitam, bukan wanita yang kulitnya putih mulus. Itu pun malu kalau auratnya itu tersingkap. Sehingga dia memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan dirinya kepada Allah agar ketika kambuh penyakitnya tidak sampai tersingkap auratnya. Karena rasa malunya. Padahal dia seorang wanita yang hitam. Ini menunjukkan para wanita di masa Nabi benar-benar para wanita yang benar-benar menjaga kehormatan dirinya. Menjaga hijabnya, menjaga pakaiannya. Menjaga auratnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan keadaan wanita di zaman kita, tentu sangat beda sekali. Kalau wanita di zaman Nabi gak sadar tersingkap auratnya itu malu. Kalau wanita sekarang secara sadar justru membuka auratnya dengan tanpa rasa malu. Itu bedanya. Sehingga wanita-wanita sekarang itu dari sisi rasa malunya tentu lebih sedikit dibanding dengan wanita-wanita zaman dahulu. Wanita zaman dahulu benar-benar menjaga kehormatan dirinya. Ini wanita sudah kulit hitam, itu kalau tersingkap auratnya dia malu. Malu kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau wanita sekarang hilang rasa malu karena terlihat auratnya. Bahkan dengan sengaja memperlihatkan auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan itu sebuah kebanggaan atau tren dan lain sebagainya. Menunjukkan semakin akhir zaman itu rasa malu, sifat iffah, menjaga kehormatan diri itu semakin sulit dilakukan. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang memang mendapatkan rahmat dari Rabb-nya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa penyakit asor, ayan, atau mungkin juga istilah lain, kesurupan, itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi, ada. Jin menguasai seseorang, membuatnya tidak sadar, memasuki tubuhnya, menjadikan dirinya mungkin berguling-guling di tanah, dan sebagainya. itu artinya ada dalam syariat. Artinya kesurupan itu benar ada berdasarkan hadis ini. Atau penyakit ini diistilahkan juga mungkin dengan istilah epilepsi. Dan insya Allah biidnillah bisa disembuhkan. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kan yang duru ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya shalawatullah wasallamu alaihim darabahu qaumuhu fa admauhu wa huwa yamsahud dama an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun muttafaqun alaihi. Perkataan Nawawi rahimahullah dan diriwayatkan dari Abu Abdurrahman namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, seakan-akan aku melihat pada Rasulullah yang beliau sedang mengkisahkan seorang nabi dari para nabi-nabi Allah. Darabahu qaumuhu, nabi tadi sampai dipukul oleh kaumnya sehingga menjadikan tubuhnya mengucurkan darah dalam keadaan dia mengusap darah dari wajahnya sambil mengatakan, ya Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui. Hadis ini menjelaskan kepada kita seyogyanya bagi setiap muslim untuk menghiasi dirinya dengan akhlaknya para nabi. Apa akhlaknya para nabi? Bersabar dalam menjalani gangguan. Sampai disebutkan ada nabi yang dipukul wajahnya oleh kaumnya sampai mengucurkan darah. Itu pun tidak dibalas, dia cuma mengusap wajahnya yang mengucurkan darah tadi. Bahkan mendoakan, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka itu orang-orang yang tidak berilmu. Mereka melakukan itu semua karena kebodohan, karena kejahilan. Sehingga ada udur, sehingga dimintakan ampun oleh salah seorang nabi tersebut. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sabar. Wadifillah azani wa syakumullah. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.